لله نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita lanjutkan. Kita masuk ke ayat 159. Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyannahu linnasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami telah turunkan dari al-bayyinat, keterangan, wal-huda dan hidayah, mimba dima bayyannahu linnasi fil kitab, setelah kami jelaskan ia kepada manusia dalam Al-Kitab, ulaika yal'anuhumullah, mereka itu orang-orang yang dilaknat oleh Allah, wa yal'anhumul la'inun, dan dilaknat oleh semua yang bisa melaknat. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman kepada setiap orang yang menyembunyikan ilmu. Ya, setelah menjadi jelas kepada dia ilmu tersebut. Maka ayat ini menunjukkan bahwa menyembunyikan ilmu tanpa ada alasan yang syar'i termasuk dosa yang besar. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man su'ila ilman fakatamahu, siapa yang ditanya tentang suatu ilmu lalu ia menyembunyikannya, aljamahu, ya maka Allah akan berikan lijam. Lijam itu penutup mulut. Ya, pada hari kiamat bilijami minan nar, dengan lijam dari api neraka. Kecuali kata para ulama, apabila kita menyampaikan ilmu malah timbul mudarat yang lebih besar, maka pada waktu itu tidak apa-apa kita tidak sampaikan. Sebagaimana Abu Hurairah berkata, hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wi'ain. Aku hafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dua bejana. Amma ahaduhuma fabathathu. Adapun satu bejana aku sebarkan kepada manusia. Adapun satu bejana lagi kalau aku sebarkan mungkin bisa jadi leher saya ini diputus. Kata para ulama, apa yang dimaksud, apa hadis-hadis yang Abu Hurairah tidak sampaikan? Itu hadis-hadis tentang fitnah Banu Umayyah, yang waktu itu Abu Hurairah ya bertemu Masah Yazid bin Muawiyah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan akan adanya anak-anak yang menjadi khalifah. Maka Abu Hurairah tidak mau menyampaikan itu karena khawatir malah timbul fitnah nanti. Ya. Maka ini menunjukkan bahwa kalau dikhawatirkan ketika kita sampaikan ilmu itu malah timbul fitnah, lebih baik jangan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ketika bersabda kepada Mu'ad bin Jabal, "Tahukah kamu apa hak Allah atas hamba-Nya dan apa hak hamba atas Allah?" Kata Rasulullah, "Hak hamba atas Allah, Allah tidak akan mengadab siapapun yang tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga." Apa kata Mu'ad? Afal ubashiru bin nas? Boleh tidak ya Rasulullah saya sampaikan hadis ini? Kata Rasulullah, la, jangan. Idzan yattaqilu, khawatir mereka itu tidak mau beramal, mengandalkan ya yang penting tauhid gitu. Karena Nabi khawatir hadis ini disalahfahami. Maka Nabi mengatakan kepada Mu'ad, jangan sampaikan. Berarti boleh ya, tidak menyampaikan ilmu kalau memang ketika kita sampaikan itu malah menimbulkan mudarat yang lebih besar. Makanya kata para ulama, tidak setiap ilmu itu bisa kita sampaikan kepada setiap orang, Pak. Iya. Kata Syekh Utsaimin, dari ayat ini kita ambil beberapa faedah. Min fawaidil ayah. Anna katmal ilmi min kabairidz dzunub. Bahwa menyembunyikan ilmu itu termasuk dosa besar. Kenapa? Karena pelakunya dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh semua yang bisa melaknat. Kata Syekhul Islam yang kedua, yaitu Ibnu Qayyim rahimahullah, di antara tanda dosa itu disebut dosa besar itu bahwa pelakunya dilaknat. Ya. Contoh misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, semoga Allah melaknat pemakan riba, orang yang menyaksikan riba, orang yang menulisnya. Kata Rasulullah, mereka semua sama kena laknat. Berarti itu menunjukkan itu dosa besar. Dalam ayat ini Allah menyebutkan bahwa orang yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan, ya berupa keterangan dan hidayah, mereka dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh semua yang bisa melaknat. Ya. Meminha, faedah yang kedua. Ar-rad 'alal Jabariyah. Ayat ini membantah firqah Jabariyah. Siapa sih firqah Jabariyah itu, Pak? Firqah Jabariyah itu firqah, kelompok yang punya keyakinan bahwa manusia itu tidak punya kemampuan. Manusia tidak punya kehendak. Manusia hanya mengikuti takdir saja. Di mana manusia tidak punya kemampuan. Jadi menurut orang-orang Jabariyah, kalau ada orang berbuat maksiat, ya udah gimana lagi, udah takdir. Pelaku maksiat tidak boleh dihukum. Kenapa? Karena udah takdir, gimana lagi? Kalau istri antum berzina, ya udah enggak usah dimarahin, udah takdir. Kalau antum dicuri orang, enggak usah marah sama pencuri, ya. Udah takdir katanya. Ini super blow on, Pak. Ya, orang-orang Jabariyah ini kata para ulama ini bisa merusak semua peraturan. Sebab kalau setiap orang yang melanggar peraturan enggak boleh dihukum gara-gara udah takdir, buat apa dibuat peraturan kalau gitu? Iya. Kalau antum ketika ditangkap polisi gara-gara lampu merah nerobos terus, kemudian antum bilang ke polisi, "Pak, udah takdir, Pak, gimana lagi?" Ana yakin 100% polisi pun gak bakalan terima alasan itu, Pak. Iya. Nah, ini firqah Jabariyah. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan, lihat. Allah menisbatkan kata menyembunyikan itu kepada manusia. Jadi manusia mempunyai kudrah. Ia mempunyai kemampuan dan kehendak untuk melakukan kemaksiatan itu. Maka ketika seseorang berbuat maksiat dengan keinginan dia, padahal dia mampu untuk meninggalkan maksiat, maka Allah tidak zalim kalau Allah memberikan azab kepada orang tersebut. Allah tidak zalim sama sekali. Wa minha, faedah yang ketiga. Annama anzalallahu minal wahyi fahuwa bayyin la ghumudha fihi wa hudan la dhalalata fihi. Bahwa apa yang Allah turunkan berupa wahyu itu semuanya jelas. Ya, tidak ada sesuatu yang samar. Semuanya hidayah, tidak ada kesesatan. Kenapa? Karena Allah mengatakan di situ, "Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat." Allah menyebutnya al-bayyinat. Al-bayyinat itu sesuatu yang jelas dan terang. Ya. Wal huda, dan hidayah. Allah mensifati Al-Quran itu bayyinat, sesuatu yang jelas dan terang. Wal huda dan hidayah. Berarti semua yang Allah turunkan dari Al-Quran ini sebetulnya sudah jelas, Pak. Walaupun tentunya tingkat kejelasannya disesuaikan dengan kemampuan ilmu seseorang. Semakin kuat keilmuannya semakin faham, tapi semakin kurang kuat, buat orang, buat kita-kita nih yang enggak bisa bahasa Arab, antum-antum yang enggak bisa bahasa Arab pas mendengarkan Al-Qur'an enggak paham. Kenapa? Akibat daripada kita enggak bisa apa? Bahasa Arab. Yang bisa bahasa Arab tapi enggak pernah belajar ilmu usul fikih, enggak pernah belajar ilmu nahwu, apa ilmu nahwu dan yang lainnya. Itu pun juga bisa jadi tersembunyi kepadanya sebagian makna-makna Al-Qur'an. Makanya kata Ibnu Abbas, ayat-ayat mutasyabihat, kayak, karena ayat-ayat itu ada dua macam ya. Ada ayat muhkamat dan ada ayat mutasyabihat. Yang disebutkan dalam surat apa itu? Ali Imran. Allah mengatakan, hunna umul kitabi wa ukhra mutasyabihat. Ya. Ayat-ayat muhkamat itu umul kitab. Kebanyakan Al-Quran itu muhkamat. Tapi di sana ada ayat-ayat mutasyabihat. Apa yang dimaksud dengan ayat mutasyabihat? Kata sebagian ulama, ya, seperti Syekh Abdurrahman As-Sa'di menyebutkan dalam kitab beliau, Taisir Karimir Rahman, bahwa mutasyabihat itu relatif. Terkadang bagi seseorang jelas, tapi bagi orang lain enggak jelas. Makanya para ulama menyebutkan ya, bahwa kebiasaan ahli bid'ah itu mencari-cari ayat-ayat mutasyabihat. Makanya Allah menyebutkan juga dalam Al-Quran itu, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ بَتِغَى الْفِتْنَةِ وَبْتِغَى التَّأْوِيلِهِ. Adapun orang-orang yang ada di dalam hatinya kecondongan kepada kesesatan, mereka mencari-cari ayat-ayat mutasyabihat. Karena memang mereka menginginkan fitnah, kata Allah. Dan ingin menafsirkan sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Ini ayat-ayat mutasyabihat. Ada juga yang ayat mutasyabihat semua orang tidak tahu. Kecuali hanya Allah saja. Ya. Contoh misalnya tentang bagaimana hakikat surga, hakikat neraka, bagaimana hakikatnya hanya Allah yang maha tahu. Ibnu Abbas mengatakan di surga itu dengan di dunia sebatas sama namanya saja, tapi hakikatnya beda jauh. Di surga ada pisang, di dunia ada pisang, tapi namanya doang sama. Tapi bentuknya, rasanya jauh berbeda. Iya. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Kata Syekh Utsaimin, wal bayan yanqasimu ila qismain. Ayat Al-Qur'an di sini Allah menyebutkan tentang Al-Qur'an itu al-bayyinat. Al-bayyinat itu keterangan, Pak. Kemudian beliau mengatakan dan keterangan itu ada dua macam. Bayanun mufassil atau mufassal, wa bayanun mujmal. Ada keterangan yang bersifat terperinci. Dan ada keterangan yang bersifat global. Iya. Yang sifatnya global contohnya apa? Fal mujmal hiyal qawaid al-amma fi syariah. Seperti kaidah-kaidah umum dalam syariat, Pak. Makanya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an dan hadis meletakkan kepada kita kaidah-kaidah yang sifatnya umum, Pak. Dengan kaidah itu kita tahu bagaimana menghukumi berbagai macam permasalahan yang sangat banyak. Makanya Allah mensifati Al-Quran apa? Tibyanan likulli syai, penjelas segala sesuatu. Apakah Allah menjelaskan dalam Al-Quran bagaimana tata cara bikin roti? Apakah Allah menjelaskan dalam Al-Quran bagaimana cara bikin sayur asem? Apakah Allah menjelaskan dalam Al-Quran bagaimana cara bikin jembatan? Apakah Allah menjelaskan dalam Al-Quran tentang ilmu matematika, biologi, fisika? Jawabnya, sebetulnya sih ada, tapi Allah memberikan kaidah-kaidahnya aja. Contoh misalnya, masalah-masalah yang sifatnya dunia. Hukum yang berhubungan dengan masalah dunia, hukumnya apa? Mubah. Dalilnya mana? Surat Al-Baqarah ayat 29. Allah memberikan kaidah. Nih. Iya. Kaidah tentang masalah dunia itu pada asalnya apa? Halal. Allah berfirman, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah yang telah menciptakan untukmu yang ada di bumi ini, semuanya untukmu. Sehingga para ulama ahli usul fikih mengambil dari ayat ini sebuah kaidah bahwa yang dalam masalah dunia pada asalnya halal. Tidak boleh kita haramkan sampai ada dalil. Jadi kaidah enak. Kalau ada orang datang ke antum, apa hukum makan kepiting? Ada enggak dalil yang mengharamkan? Enggak ada. Berarti karena itu masalah dunia, kembalikan kepada asalnya apa? Halal. Kalau masalah ibadah, pada asalnya hukumnya apa? Enggak boleh. Jadi kalau misalnya antum masih ragu nih, ini ibadah boleh apa enggak sih? Ada yang mengatakan bid'ah, ada yang mengatakan sunnah misalnya. Jadi kita katakan jangan dilakukan dulu. Kenapa? Karena ibadah pada asalnya tidak boleh. Sampai ada dalil yang memerintahkannya. Ada kaidah, enak. Iya. Makanya dengan kita belajar kaidah itu, Pak, Masya Allah, nikmat banget, Pak. Berbagai macam permasalahan-permasalahan dalam kehidupan kita itu dengan kita tahu kaidahnya, Masya Allah, enak. Iya. Dan ini ayat-ayat yang sifatnya apa? Global. Adapun ayat-ayat yang sifatnya terperinci, yaitu ayat-ayat yang memperinci tentang berbagai macam permasalahan. Namun perlu kita ketahui ya, bahwa ayat-ayat yang berhubungan dengan hukum itu rata-rata sifatnya global. Perinciannya itu ada dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh saja misalnya ya, Allah mengatakan wa aqimus shalah, dirikan sholat. Tidak ada dalam Al-Quran bagaimana tata cara sholat. Tidak ada dalam Al-Quran Allah menyebutkan tentang bagaimana jumlah rakaat sholat subuh, bagaimana jumlah sholat apa, zuhur, asar. Ada tidak dalam Al-Quran? Enggak ada. Perinciannya adanya di mana? Dalam hadis. Ya, rata-rata ayat-ayat hukum itu perinciannya semuanya ada dalam apa? Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita ambil faedah berikutnya. Wa min fawaidil ayah bayan fadlillahi azza wa jal ala ibadih bima anzalahu minal bayyinati wal huda li'anna an-nasa muhtajuna ila hadha. Penjelasan karunia Allah kepada hamba-hambanya di mana Allah turunkan keterangan dan hidayah kepada mereka. Bayangkan kalau Allah tidak turunkan Al-Quran dan hadis, bayangkan Pak, kita berada di atas kesesatan semuanya. Kalau Allah tidak mengutus para rasul, kalau Allah tidak menurunkan kitab-kitab suci, bayangkan dari mana kita tahu ini jalan ke surga, ini jalan kemana? Ke neraka. Makanya diutusnya para nabi, diutusnya para rasul, diturunkannya kitab-kitab suci, wallahi ya akhi, karunia Allah yang sangat besar sekali. Itu nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita semua manusia itu. Iya. Wa minha faedah selanjutnya, isbatu uluwillah, penetapan akan tingginya Allah. Karena kita Ahlussunnah wal Jamaah punya keyakinan bahwa Allah itu tinggi di atas arasy, beristiwa. Tapi bagaimana cara istiwanya hanya Allah yang Maha tahu. Tidak boleh kita pikirkan, tidak boleh kita bayangkan. Yang jelas Allah tidak mungkin serupa dengan hambanya. Istiwanya Allah tidak mungkin sama dengan istiwanya makhluk. Ya. Dari mana? Yaitu Allah mengatakan, innal ladzina yaktumuna ma anzalna. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami telah turunkan. Allah mengatakan di situ apa yang telah kami turunkan. Yang namanya turun itu dari mana ke mana, Pak? Hah? Turun itu dari atas ke bawah. Sedangkan Al-Qur'an turun dari siapa? Al-Qur'an turun dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau Allah mengatakan Allah yang telah menurunkan Al-Qur'an, berarti Allah berada di mana? Di atas. Makanya kan aneh. Ya, orang-orang yang kekeh mengatakan apa? Allah tidak boleh disifati di atas. Sebab kalau Allah berada di atas, berarti Allah butuh tempat, katanya begitu. Kita katakan, ya akhi, perkataan Anda kalau Allah berada di atas berarti Allah butuh tempat, itu akibat Anda menyerupakan Allah dengan manusia. Kalau manusia, iya, kalau berada di atas ya butuh tempat. Tapi kalau kita katakan Allah tidak serupa dengan makhluknya, cukup kita katakan Allah berada di atas tanpa mengatakan butuh tempat. Karena Allah tidak serupa dengan makhluknya. Allah tegas kok, Allah mengatakan kami telah turunkan. Ya. Artinya yang namanya turun dari atas ke bawah. Turun dari siapa? Dari Allah Jalla wa'ala. Ya. Amin. Ha? Faedah selanjutnya. Wujubu nashril ilm indal hajati ilaih. Sawa'un dhaharatil hajah bilisanil hal atau bilisanil maqal. Wajib menyebarkan ilmu. Jadi terutama di saat-saat yang sangat dibutuhkan. Seperti di zaman sekarang ini, Pak. Kebutuhan manusia di zaman ini kepada ilmu luar biasa harus, Pak. Makanya semua kita ini jangan lemah untuk menyebarkan ilmu, men-share ilmu. Tapi ingat tentunya ya, dalam men-share ilmu harus dipastikan dulu ya, bahwa yang antum share itu betul-betul sahih loh. Betul-betul bisa dipertanggungjawabkan, betul-betul otentik, ilmiah. Ya. Yang sampai yang antum share ternyata hadisnya palsu. Atau yang antum share ternyata bertabrakan dengan ijma' para ulama. Atau yang antum share ternyata tidak ada dalilnya sama sekali. Ya udah. Antum siap-siap aja menanggung dosa orang banyak. Maka dari itu ya akhir Islam, azani Allah wa iyyakum. Ya. Alhamdulillah di zaman sekarang dengan adanya berbagai macam media sosial, kemudahan untuk men-share ilmu itu luar biasa sekali. Cuman masalahnya, Pak, penyakitnya apa coba, Pak? Orang kalau udah kebanyakan nge-share ilmu, banyak nge-share ilmu, suka kemasukan penyakit ujub. Merasa dirinya udah banyak share, wah kayaknya ilmu saya udah banyak nih. Apalagi ternyata ada yang manggil dia ustad, wis, masya Allah. Ini bahaya juga. Makanya ketika men-share ilmu itu penting sekali untuk kita juga hati-hati menjaga hati kita. Ya. Banyak di antara kita ketika men-share ilmu itu tidak amanah ilmiah, Pak. Maksudnya gimana? Artinya dia dapat faedah dari suatu buku atau dari orang lain, tapi dia tidak sebutkan dari mana ia mengambil. Sehingga memberikan kesan ke orang bahwa itu adalah hasil buatannya sendiri. Kata para ulama ini termasuk pencuri. Tapi pencurinya pencuri ilmu. Iya. Faedah selanjutnya yang bisa kita petik. anna ar-ruju'a fi bayanil haqqi ila al-kutubil munazzalah. Bahwa rujukan kita di dalam menjelaskan kebenaran itu adalah wahyu dari langit. Karena kebenaran hanya Allah dan milik Allah. Makanya Allah mempunyai nama apa? Al-Haq, yang maha benar. Kenapa? Karena kebenaran semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun yang menjelaskan kebenaran wajib ia mempunyai dasar yang jelas dari wahyu dari langit. Adapun kalau Anda menjelaskan kebenaran sebatas dari ra'yu dan pendapat, yang namanya ra'yu itu bisa jadi salah, bisa jadi apa? Benar. Kebenaran yang mutlak adanya dari Allah dan Rasul-Nya. Maka wajib, ya, ketika kita hendak menjelaskan kebenaran, jelas dalilnya dari wahyu. Makanya Allah menyebutkan dalam ayat itu apa? Al-bayyinat wal-huda. Al-bayyinat di situ artinya apa? Keterangan. Allah mensifati Al-Quran itu apa? Bayyinat. Sesuatu yang terang, menjelaskan. Berarti kebenaran kalau kita mau jelaskan, jelas harus dalilnya mana? Anda yakin itu hak? Betul, saya yakin. Dalilnya mana? Ya, menurut saya sih ini hak. Menurut situ. Yang namanya kepala manusia beda-beda, Pak. Kalau hanya sebatas bersandarkan kepada menurut saya, menurut saya, menurut saya. Menurut saya bisa beda dengan menurut situ. Menurut situ bisa beda dengan menurut orang lain. Terus yang menjadi rujukan akal siapa? Akal gak bisa jadikan dalil. Akal Anda atau akal saya atau akal dia atau akal siapa? Akal, ini yang namanya akal diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini akal Islam, azani Allah. Maka dari itu biasakan diri, Pak. Ya. Yeah. Di dalam menetapkan kebenaran itu semuanya jelas dasar-dasarnya dan hujah-hujahnya. Berdasarkan dari Al-Quran, hadis Nabi SAW, demikian pula penjelasan dari sahabat, para tabi'in, para ulama. Sehingga kita tidak salah jalan, tidak salah dalam menafsirkan. Maminha, faedah selanjutnya. Jawazu du'a bil la'nah ala kanib akatimil ilm. Bolehnya mendoakan dengan laknat untuk orang yang menyembunyikan ilmu. Ya. Tapi kata beliau, hendaknya doa itu bersifat umum saja, bukan menyebutkan secara individunya. Contoh misalnya kalau kita melihat ada orang yang menyembunyikan ilmu, kita katakan semoga Allah melaknat orang yang menyembunyikan ilmu. Boleh. Tapi kalau kita menyebutkan nama namanya gitu, semoga Allah melaknat si fulan karena dia menyembunyikan ilmu, yang lebih baik jangan, Pak. Lebih baik kita doakan supaya dapat hidayah. Makanya kata Syekh Utsaimin rahimahullah, Pak, wala yal'anu syakhsal muayyan bal ala sabili ta'mim. Janganlah ia melaknat secara individunya, tapi hendaknya laknat secara umum perbuatannya. Ya. Li'anna sahih anna la'nal mu'ayyan la yajuz. Karena yang sahih melaknat individu itu tidak boleh. Walaupun kata beliau ia berhak untuk mendapatkan laknat. Li'annahu la yudra madza yamutu alaih. Karena kita tidak tahu ia akan wafat di atas apa. Barangkali Allah berikan hidayah kepada dia, hanya Allah yang maha tahu. Ya. Kalau ada seorang ustadz ditanya tentang suatu permasalahan, ustadz, apa hukumnya ini. Dan si ustadz itu sudah tahu ilmunya. Tapi si ustadz berkata, coba tanya ustadz yang lain aja. Ini boleh apa enggak? Apakah si ustadz ini dianggap sebagai orang yang menyembunyikan ilmu? Kata Syekh Utsaimin, was-sahih annahu la yajuz. Yang sahih dia tidak boleh ya menyuruh untuk bertanya kepada orang lain. Kenapa? Karena masalahnya dia tahu sudah punya ilmu, tapi kemudian dia malah menyuruh nanya ke yang lain. Kecuali kalau pas ditanya permasalahan itu dia masih samar permasalahannya, dia masih ragu boleh apa enggaknya, maka enggak masalah, coba tanya ustadz yang lain. Iya. Di antara faedah ayat ini juga, annahu yajib 'ala man qala qawlan batilan thumma tabayyana lahu butlanu an yubayyinahu lin-nas illa idza kana ikhtilaf ijtihadin fala yalzamuhu an yubayyin butlana ma sabaq. Bahwa apabila ada orang yang berpendapat dengan pendapat yang batil, misalnya ada orang yang punya pendapat, dia tidak tahu pendapat itu batil. Kemudian setelah dia menuntut ilmu, setelah dia menggali lagi, ternyata jelas kepada dia bahwa pendapatnya itu batil. Maka kata beliau, wajib ia menjelaskan kepada manusia. Wajib ia menjelaskan apa? Kepada manusia bahwa pendapatnya tersebut batil. Kecuali dalam masalah-masalah yang sifatnya ijtihadiyah. Maka kata beliau, yang seperti ini tidak disampaikan pun enggak masalah. Iya. Nah ini. Kita lanjutkan ayat 160. Setelah Allah menyebutkan bahwa orang-orang yang menyembunyikan ilmu itu terlaknat dan dilaknat oleh orang-orang yang bisa melaknat, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana at-tawwabur rahim. Kecuali orang-orang yang bertaubat, wa aslahu dan memperbaiki, wa bayyanu dan menjelaskan, maka mereka itulah orang-orang yang aku berikan taubat kepadanya dan aku adalah pemberi taubat dan maha penyayang. Di sini Allah Subhanahu wa taala akhi menyebutkan bahwa orang-orang yang menyembunyikan ilmu itu, Pak, taubatnya Allah sebutkan di sini 3. Kecuali orang yang bertaubat. Kemudian apa? Wa aslahu dan memperbaiki. Kemudian apa? Wa bayyanu dan menjelaskan. Iya. Jadi orang yang menyembunyikan ilmu taubatnya caranya gimana? Wajib dia menjelaskan. Kalau orang yang menyembunyikan ilmu cuma taubat aja astagfirullah tapi tidak menjelaskan, belum diterima taubatnya. Iya. Dari ayat ini akal Islam kita ambil faedah anna taubat al-katimina lil-ilm la takunu illa bil-bayan wal-islah. Bahwa taubatnya orang-orang yang menyembunyikan ilmu harus disertai dengan 2. Yang pertama yaitu menjelaskan apa yang sudah ia sembunyikan. Yang kedua yaitu memperbaiki apa yang sudah ia rusak. Sebab gara-gara ia menyembunyikan ilmu, rusak itu, Pak, agama. Iya. ini. Min fawaidil ayah, faedah yang kedua, anna kulla dhanbin idza taba al-insan minhu fa inna Allah yatubu alaihi. Bahwa semua dosa, setiap dosa, apabila pelakunya bertaubat, pasti Allah akan terima taubatnya. Syaratnya taubat. Kenapa, Pak? Karena Allah mensifati dirinya Maha Pemberi Taubat. Makanya tidak ada di dunia ini maksiat yang apabila pelakunya bertaubat tidak akan diampuni oleh Allah, enggak ada. Semua dosa sebesar apapun, kalau pelakunya bertaubat pasti Allah terima. Makanya ya, kalau ada orang berkata, aduh Ustadz, saya dosa saya sudah terlalu banyak Ustadz, tampaknya Allah tidak akan mengampuni dosa saya, ini suuzon sama Allah, Pak. Ini termasuk dosa besar juga, Pak. Sudahlah ia tidak mau taubat, sudah gitu dia suuzon sama Allah, bahwasanya Allah tidak akan mengampuni dosa dia. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an dalam banyak ayat bahwa dirinya itu Maha Pengampun. Ada lagi yang bertanya, Ustaz, kalau Allah ampuni dosa saya sudah taubat dan Allah ampuni dosa saya, kira-kira di akhirat saya masih disiksa enggak ya? Karena dosa tersebut. Kita katakan ente suuzon sama Allah. Kalau Allah masih menyiksa, itu artinya Allah belum mengampuni. Tapi kalau Allah sudah mengampuni, enggak mungkinlah Allah menyiksa. Tidak mungkin Allah menyiksa hamba akibat dosa yang sudah ia bertaubat darinya. Sementara Allah Subhanahu sudah mengampuni dosa-dosanya. Kecuali kalau Allah belum mengampuninya, karena tobatnya misalnya tobat sambel. Ya, taubat balik lagi, enggak ada kapok-kapoknya ya dari berbuat maksiat tersebut. Nah, ini akhul Islam, azani Allah ya. Faedah selanjutnya. Isbatu ismain min asma'illahi ta'ala. Menetapkan dua nama Allah di sini, itu Tawwab dan Rahim. Tawwab itu artinya yang Maha Pemberi apa? Taubat. Rahim artinya yang Maha Merahmati. Tapi ingat, Pak ya, kalau ada orang salah dalam memahami Allah itu pemberi taubat, dia berkata begini, ah saya sih taubatnya gampang nanti aja, toh Allah Maha Pemberi Taubat. Akhirnya karena dia husnudzon, modal husnudzon sama Allah, saya sih husnudzon aja, Allah itu Maha Pemberi Taubat. Jadi akhirnya bukannya cepat-cepat taubat, tapi malah apa? Mengulur-ngulur taubatnya. Dia bilang, gampang nanti saya bisa taubat, toh Allah Maha Pemberi Taubat kok. Kita katakan, loh kok antum berkata seperti itu? Emang antum yakin Allah akan berikan hidayah kamu kepada taubat? Bisa jadi loh, gara-gara dosa-dosa kamu Allah halangi kamu dari taubat, sehingga akhirnya kamu tidak bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ngeyel di atas maksiat kamu itu. Bisa jadi seperti itu. Ya. Faedah selanjutnya, wa minha kasratu taubatillah, banyaknya taubat Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap kita wajib untuk banyak-banyak bertaubat kepada Allah. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap harinya istighfar dan taubat 100 kali. Bagaimana dengan kita? Padahal Rasulullah SAW sudah dijamin masuk surga. Rasulullah SAW sudah diampuni dosanya yang lalu maupun yang akan datang. Ternyata Rasulullah SAW itu, Pak, walaupun sudah dijamin masuk surga, sudah diampuni dosa-dosanya yang lalu maupun yang akan datang, ternyata taubatnya Rasulullah itu banyak sekali, Pak. Disebutkan dalam hadis, hai manusia, ayuhan nas, tubu ilallah wastaghfiruh, taubatlah kalian kepada Allah dan istighfarlah. Fa inni atubu ilallahi wa astaghfiruh fil yaumi mi'ata marrah, karena aku dalam satu harinya istighfar dan taubat itu 100 kali. Bayangkan, Nabi SAW istighfar dan taubatnya setiap hari 100 kali. Sebutkan dalam hadis, Nabi SAW setelah salat duha mengucapkan Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim 100 kali. Masya Allah. Iya. Sementara kita, kalau kita hitung taubat kita dalam sehari berapa? Ya, terkadang 100 aja enggak. Padahal dosa kita ini banyak banget. Sudahlah kita belum dapat jaminan masuk surga kayak Rasulullah. Sudahlah kita ini tidak ada jaminan mendapatkan sifat diampuni oleh Allah yang lalu maupun yang akan datang. Sudah begitu mau istighfar kepada Allah, ya Allah, berat sekali. Padahal subhanallah, kalau kita perhatikan manfaat dan faedah istighfar itu luar biasa sekali. Iya. Di antara faedah istighfar apa? Orang yang banyak istighfar itu membuka pintu-pintu rezeki, masya Allah. Iya. Di antara faedah istighfar apa? Orang yang banyak istighfar itu diberikan oleh Allah kekuatan dalam hatinya. Di antara faedah istighfar apa? Orang yang suatu kaum yang banyak istighfar itu, Pak, Allah akan tahan azab dari mereka. Allah mengatakan, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah tidak akan pernah mengadab mereka selama mereka masih istighfar kepada Allah. Selama mereka istighfar, selama itu Allah akan tahan adab dari. Berarti kalau kaum itu sudah tidak istighfar lagi kepada Allah, disitulah adab akan datang. Nah, di sini ya akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Faedah selanjutnya itu, tolong mas, bapak itu bangunkan yang nyender itu, Pak, jangan nyender, Pak. Antum gak malu ya tidur di majlis ilmu? Mendingan pulang di rumah. Di rumah ada bantal, ada kasur, enak. Iya. Kalau tidur di majlis ilmu apa enaknya? Iya. Udah gak dapat ilmu, gak adab, gak malu sama malaikat, gak dapat rahmat Allah. Iya, sangat tidak bagus. Baik, kita lanjutkan. Ayat selanjutnya itu ayat ke-161. Allah Ta'ala berfirman, إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, ya, jadi kafir itu bahasa Al-Quran, Pak. Ya, terus kalau mau diganti, jangan bilang kafir, ayatnya dikemanain nih? Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati dalam keadaan mereka kafir, mereka itu akan mendapatkan laknat Allah laknat para malaikat dan seluruh manusia. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. La yukhaffafu anhumul adab, adab tidak akan diringankan untuk mereka. Walahum yungdurun, dan tidak pula ditangguhkan untuk mereka. Masya Allah. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengancam setiap orang-orang yang kafir. Yang dimaksud dengan kafir dalam ayat ini yaitu kafir besar. Karena kafir sebagaimana pernah kita jelaskan ada dua macam. Yang pertama kafir apa? Besar. Yang kedua kafir apa? Kecil. Iya. Yang dimaksud dalam ayat ini sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati di atas kekafiran yaitu kafir besar. Adapun kafir kecil ini pelakunya disebut fasik. Ya. Apa itu kafir kecil? Yaitu setiap dosa-dosa besar. Semua dosa besar itu disebut kafir kecil. Ya. Kapan kafir kecil menjadi kafir besar? Ini sudah pernah kita jelaskan. Yaitu kalau disertai dengan istihlal. Keyakinan apa? Halal. Ya, Allahu a'lam, karena sudah masuk isya. Kita tutup. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.